أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. إخوتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita syarah hadis Arba'in Nawawi yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Pada pertemuan yang lalu masih membahas hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwa sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan masing-masing orang akan memperoleh apa yang dia niatkan. Maka barang siapa, Rasul memberikan sebuah contoh, hijrahnya dia karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan hijrahnya dia ingin mendekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu agama, maka hijrahnya dia benar-benar karena Allah dan karena Rasulnya. Namun barang siapa yang hijrahnya dia untuk memperoleh dunia yang dia inginkan, tujuan itu yang dia inginkan dunia, atau dengan tujuan wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan mendapat itu, tidak mendapatkan sesuatu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita akan melanjutkan, yaitu kalimat faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kata Syekh rahimahullah, hadza huwal qismul awwal, yaitu bagian yang pertama dari contoh yang Rasulullah contohkan dalam hadis ini adalah hijrah, yaitu yang dia benar-benar ketika hijrah niyatuhu lillahi azza wa jal, murni hanya untuk Allah, tunduk kepada Allah dalam menjalani perintah diwajibkannya hijrah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taqabbalallahu hijratahu wa katabahu fil muhajirin fi ayyi waqtin kana. Maka Allah terima hijrahnya dia, dan tertulis dia, tercatat dia sebagaimana deretan orang-orang yang hijrah kapanpun waktunya. Kenapa demikian? Li'an al-hijrah baqiyatun, karena hijrah itu terus ada. Hijrah itu terus ada. Artinya tidak boleh dikatakan bahwa hadza khosun bima kana qabla al-fath, ini khusus sebelum Fathu Mekah. Tidak. Bal hiya baqiyatun kullama ihtija ilaiha fa hiya mashru'atun. Namun ini tetap ada, kapanpun dibutuhkan secara syar'i dia harus hijrah, maka hijrah tersebut dikala itu disyariatkan. Wa man hajara fi ayyi waqtin falahu thawabul muhajirin. Maka barang siapa yang hijrah kapanpun yang dia lakukan hijrah tersebut, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang-orang yang hijrah. Wal qismu tsani, bagian yang kedua, Wa man kanat hijratuhu li ghairillah. Sekarang. Barang siapa yang hijrahnya bukan karena Allah. Jadi hijrah dia bukan karena Allah, tidak ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Fa hijratuhu ila hadza syai' alladzi qasada. Maka hijrahnya dia kepada sesuatu tersebut yang dia niatkan. Walaysa lahu thawabun 'indallah. Dia enggak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Seperti yang Rasulullah sebutkan dalam kelanjutan hadis tersebut, "Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya itu demi untuk memperoleh dunia yang dia inginkan, ai hajara min biladil kufr ila biladil Islam, wa laisa qasduhu ad-din, wa innama qasduhu anna biladal muslimin fiha tam'un, fiha tam'un wa fiha dunya wa fiha tijaratun wa fiha mulazzatun. Fahijratuhu lidunya wa laysat lillah. Artinya apa? Barang siapa yang hijrah dari negeri kufur, dia hijrah berangkat menuju ke negeri Islam. Dari negeri kufur menuju ke negeri Islam. Namun tujuannya dia pindah atau hijrah itu bukan dengan karena tujuan agama. Di mana dia tujuan tersebut, tujuannya bahwa di daerah kaum muslimin situ banyak lapangan pekerjaan dan banyak lahan-lahan basah yang dengannya dia bisa memperoleh dunia dari sisi perdagangannya dan berbagai macam bentuk tendensi-tendensi duniawi. Nah, maka hijrahnya orang ini untuk dunia laisat lillah, bukan karena Allah. Wala yuktabu lahu thawabul muhajir. Karena seperti ini maka tidak dicatat sebagaimana pahalanya orang-orang yang berhijrah. Wa in kanat suratu amalihi annahu muhajir. Walaupun bentuknya, caranya yang dia tempuh itu seakan-akan dia seorang yang berhijrah. Lakin an-nadhr, lakinna an-nadhra lil qasdi wan niyyah. Namun di sini yang dinilai adalah tujuannya dan niatnya. Sangat mungkin dia bersama rombongan meninggalkan negeri kufur menuju ke negeri Islam, rombongan sama. Bekalnya sama, rangselnya sama, semua sama pergi ke situ. Tapi kalbunya dia, niatnya dia bukan untuk betul-betul menyelamatkan agama dia dan karena Allah. Tapi karena tujuan perdagangan duniawi yang dia inginkan di sana. Untuk mendapatkan kelezatan-kelezatan duniawi. Nah, walaupun sama persis seperti itu, tetapi dia bukan seorang yang hijrah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana pahala orang yang hijrah. Naam. Fa idzan taqala min biladil kufri ila baladil Islam min ajli ar-rafahiyah aw min ajli tamak dunyawi aw tijara aw al-'ais ar-rub fa hadza la yuktabu min al-muhajirin. Walaisa lahu thawabun bihijratihi. Artinya, ketika seorang itu pindah dari negeri kufur menuju ke negeri Islam dengan tujuan rafahiyah, tujuannya untuk mendapat berbagai macam bentuk kemewahan hidup, atau ingin betul-betul mendapat tamak terhadap dunia, perdagangan, hidup yang berkemewahan, yang seperti ini tidak dicatat, tidak tergolong bersama orang-orang yang benar-benar hijrah dan tidak mendapati pahala dengan hijrahnya tadi. Nah, itu tadi yang kedua. Kemudian au imra'atin yankihuha, kata Rasul. Atau hijrahnya dia, dia hijrahnya dia itu untuk tujuan wanita yang ingin dia nikahi. Naam. Sebagaimana orang yang hijrah pindah dari negeri ke kufur, kufur menuju ke negeri Islam. Naam. Tapi dia pindahnya itu, hijrahnya itu untuk menikahi seorang wanita yang di negeri muslim tadi. Isamanin. Fahadha naam laisa lahu thawabul hijrah indallah. Ini juga sama. Sama juga dengan yang tadi, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dengan hijrahnya tadi. Wa in kana suratu amalihim fi syuratul naam li hijrati. Suratun li hijrati. Walaupun sama bentuknya seperti orang yang hijrah, sama. Namun ketika tujuan dan niatnya dalam kalbunya dia tidak karena Allah, tapi tujuannya untuk menikahi wanita, ini yang tidak tertulis, teranggap di sisi Allah, mendapatkan pahala sebagaimana orang yang hijrah yang sebenarnya. Nah, wa aflasa min sawabil muhajir. Dia bangkrut, tidak memperoleh seperti pahalanya orang yang hijrah. Karena Allah Maha tahu apa yang di kalbu mereka. Qul atu'allimunallaha bidinikum. Katakan, wahai Muhammad, apa kalian ini mengajari Allah dalam urusan agama kalian? Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Sementara Allah lah yang Maha tahu apa yang di langit-langit dan yang di bumi ini semua. Wallahu bi kulli syai'in 'alim. Dan Allah teratas segala sesuatu itu Maha mengetahui. Mungkin kalau manusia mudah dikelabuhi, karena memang ini berkaitan dengan kalbu, dengan hati, yang tidak ada yang bisa menjangkau dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya fala ya'lamu ma fil qulub illallah. Tidak ada yang bisa mengetahui dalam kalbu-kalbu manusia itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Amman nasu fala ya'lamun. Ini yang harus kita garis tegeli. Bahwa amalan kalbu itu hanya Allah yang tahu dan manusia tidak mengetahui. Ini satu masalah. Masalah berikutnya, wan niyatu mahalluha al-qalbu. Wan niyatu mahalluha al-qalbu. Niat itu tempatnya dalam kalbu. Niat itu tempatnya dalam kalbu. La ya'lamuha illallah. Karena itu tempatnya dalam kalbu, maka tidak ada yang mengetahui tentang niat itu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, niat dilafadzkan itu perkara yang diada-adakan dalam agama. Niat yang dilafadzkan itu sesuatu yang diadakan dalam agama ini, kata Syekh Habibullah, wa talaffuzu biha bid'atun. Fala yaqulu al-muslim nawaitu an usolli au nawaitu an ahujja au nawaitu an atasaddaqa. Maka seorang muslim tidak sepantasnya dia menyatakan aku niat salat ini, aku niat salat haji, aku niat sedekah ini dan sebagainya, tidak sepantasnya. Kenapa? Li'anna hadza bid'atun, karena itu suatu yang tidak diajarkan dalam agama, yang diada-adakan dalam agama ini. Kenapa demikian? Li'anna niyata mahalluha qalbu. Karena niat itu enam tempatnya di kalbu. Kalau sesuatu yang di kalbu itu dikeluarkan, maka dia menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Amalan kalbi bukan amalan lisan. Naam. Bukan amalan lisan. Wa fil mujaharati biha riya. Kalau orang itu mujaharah dengan niat, dikeraskan niatnya, ini berarti ingin dilihat orang. ingin dilihat, orang ini ingin didengar orang. Naam, wa lam yathbut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talaffadha bin niyyati indama yuridu shalah au yuridu ayya amalin min al-amal. Dan tidak ada riwayat yang sahih. Tidak ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naam melafadzkan niat ketika beliau mau melaksanakan sholat atau melaksanakan amalan apa saja dari amalan. Tidak ada hadis yang sahih. Kata Syekh, "Naam, ja'anhu sallallahu alaihi wasallam annahu fi hajjatil wada' ahrama bi qawlihi labbaik umratan wa hajjan." Dalam hadis dari Anas bin Malik, ketika Rasulullah haji wada, Rasulullah menyatakan labbaik umratan wa hajjan. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menjalani haji dan umrah. Hadza, kata Syekh Hafidzullah, laisa talaffuzan bin niyyah wa innama huwa talaffuzun bil manwi wa huwa an-nusuk alladhi yuridu. Hal yuridu hajjan, hal yuridu umratan, hal yuridu an yukrina bainal haji wal umrah, hal yuridu an tufrida bil hajj, hal yuridu an tamattu bil umrah wal hajj, fa huwa yu'inuka an nusuka, fa huwa yu'inu an nusuka alladhi yuriduhu. Naam, telah ada riwayat yang sahih dari Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada tatkala berihram mengucapkan labbaik umratan wa hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk menjalani umrah dan haji. Ini bukan melafadzkan niat. Bukan melafadzkan niat, tapi ini melafadzkan apa yang diniati. Apa maksudnya? Maksudnya, apakah dia menginginkan haji saja, atau umroh saja, atau haji dan umroh bersamaan? Itu maksudnya. Bukan melafadzkan niat. Kalau melafadzkan niat, nawaitu umrata, aku niat untuk umroh. Ini enggak. Dia melafadzkan, aku datang memenuhi panggilanmu Allah untuk menjalani umroh dan haji. Yang dilafadzkan manwi, yang diteriakkan. Nah, bukan niatnya yang dilafadzkan. Bukan niatnya yang dilafadzkan. Dan ini membantu apa? An-nusuk. Ibadah yang dia inginkan. Walaisal murad annahu yansibu binniyah, bukan maksudnya itu melafadzkan niat, bukan. Fahuwa la yakul nawaitul hajja, nawaitul umrata, nawaitul tamattu, anda demikian. Rasul tidak menyatakan nawaitu hajja, aku berniat haji, aku berniat umrah, aku berniat tamattu, tidak demikian. Naam. Wa la yakulu uridul hajja, aku menginginkan haji, tidak demikian juga. Kalimat uridu, naam, tajuzu wa ikara wa dhul fukaha yakulu fiha. Walakin hadha ghalat. Naam, wa innama warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam talafud bin nusuk min babit ta'yin lin nusuk alladhi yuriduhu la min babin nutki bin niyah. Hanya saja di sini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melafadzkan manas nusuknya, ibadahnya, yaitu untuk menentukan, mentayin ibadah tersebut, bukan melafadzkan niatnya. Nah, Fala yajuzu atalaqud binniyah la inda salau la inda zakau la inda ayyi amalin ya'maluhu. Anda boleh melafadzkan niat ketika mau sholat, ketika mau zakat, ketika beramal apa saja. Nah, namun bagaimana dikerjakan? La yahtaju ila talaqud binniyah. Tidak perlu melafadzkan niat tersebut. Kenapa? Li'annallaha ya'lamu ma fi qalbihi. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di kalbunya dia. Naam. Hatta law qala innahu yanwi wajha Allah. Sampai dia harus menyatakan meniatkan karena wajha Allah. Wa huwa laysa kadzalik. Mungkin orang yang menyatakan aku niat ini, niat ibadah ini, mungkin pada hakikatnya kalbunya dia bukan karena Allah. Mungkin. Nah, mungkin demikian. Nah, oleh karena itu maka talaffuz binniyah bid'atun li'anna mahallaha al-qalbu. Melafadzkan niat itu suatu hal yang diadakan dalam agama ini karena tempatnya niat itu dalam qalbu. Nah, makanya wal jahru biha, menjaharkan niat itu, mengeraskan itu bid'atun. Wahwa aidan riya, dan bagian daripada riya. Wahadi kata saya mas'alatun muhimmatun jiddan. Ini masalah yang sangat penting. Li'anna ba'dhan nas la yazaluna yantibuna binniya inda tawaf wa inda sholah wa inda ayy amal ya'maluna. Ini masalah yang sangat penting. Kenapa? Karena masih banyak kaum muslimin melafadzkan niat ketika dia tawaf, ketika dia mau sholat, ketika dia mau beramal, apapun. Nah, yang seperti itu tidak ada dalil sama sekali. Wa in kanu yansibuna ila Imam Syafi'i. Kalaulah mereka itu menisbatkan, oh ini ada qaulnya Imam Syafi'i misalnya. Nah, bahwa Imam Syafi'i itu juga melafadzkan niat, fa hadza mardudun min wajhain. Kalau dia demikian maka ini terbantahkan, tertolak, terbantahkan dari dua sisi. Nah, awalan hadza la yasihu anil Imam Syafi'i. Yang pertama kali bahwa hal ini tidak ada riwayat yang sahih dari Imam Syafi'i. Tidak benar kalau Imam Syafi'i menyatakan bahwa melafadzkan niat itu adalah syar'i. Ada. Tanya yang kedua. Bantahan yang kedua. Kalau seandainya benar, seandainya lau soha anin an Imam Syafi'i, seandainya benar dari Imam Syafi'i rahimahullah, falaisa hujjatan. Bukan hujjah. Bukan dalil. Nah, li'annal Imam Syafi'i mustahidun yukti wa yusi. Karena Imam Syafi'i itu seorang yang berijtihad, bisa salah, bisa benar. Wal hujjah, adapun hujjah yang hakiki adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak pada ucapan Imam Syafi'i, tidak pula Imam Ahmad, tidak pula Abu Hanifah, tidak pula Imam Malik. La yakunu qaulul 'alim hujjatan illa idza wafaqa ad-dalil. Tidak ada ucapan siapapun yang itu merupakan hujjah kecuali seiring dengan dalil. Salitan yang ketiga, alladzi ruya an Syafi'i rahimahullah annahu qala as-shalatu laisat ka ghairiha. As-shalatu la yadkhulu fiha illa bi dzikrillah. Yang ada riwayat dari Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Zadul Ma'ad oleh Ibnu Qayyim dan Mirqatul Mafatih, yang ada riwayat dari Imam Syafi'i itu beliau menyatakan sholat itu tidak seperti yang lainnya. Sholat itu tidaklah masuk padanya kecuali zikrullah. Maksud zikrullah di sini adalah takbir. Nah, fa'ala kulli hal an-niyatu amalun qalbiyyun. Intinya semua ini perkaranya adalah niat itu amalan qalbu. La yajuzu talaffuz biha, enggak boleh melafadzkannya. Wallahu ankara 'alal a'rab. Alladzina qalu amanna. Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari ucapan yang diucapkan oleh orang A'rab. Orang A'rab, orang baru yang menyatakan kami beriman. Ya kan? Kami beriman. Kul, kata Allah, kul lam tu'minu. Katakan wahai Muhammad, mereka belum beriman. Walakin kulu aslamna. Tapi ucapan oleh kalian, kami telah Islam. Kenapa? Walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Karena belum masuk iman dalam kalbu kalian. Wadah. Nah, ikhwati fiddin, a'azan wa zakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh kamu ajari tentang niat kamu dengan menyatakan niat ini, niat itu, niat ini, aku niat ini, aku tidak perlu. Nah, begitu. Justru apa? Allah ya'lamu hadza biduni an tukhbirahu. Allah maha tahu tanpa kamu kabari, tanpa kamu keberitahu. Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian? Nah, maka fa'alaika, kata Syekh Hafizahullah, biislahin niyah wa israrin niyah wa adamu talaffuzi biha. Hendaklah engkau benar-benar berupaya untuk benar-benar niatnya itu terbimbing ikhlas murni karena Allah dan mengesirkan karenanya malat alaman amalan hati kalbu. Nah, niat tersebut tidak dilafadzkan. Nah, terus bagaimana ketika ada yang menyatakan, loh, Rasul kan ketika menyembelih kurban kan mengucapkan. Nah, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis ini dari Jabir bin Abdullah, dari Imam Ahmad, dan asal hadis ini dari Imam Bukhari dan Muslim, dari Arab bin Malik, dari hadis Aisyah radhiyallahu juga. Naam. Dzabaha Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum adzbah kamsyaini aqronaini amlahaini mujain mujaini. Naam, falamma wajjahahuma qala Allahumma minka walaka an Muhammadin wa ummatihi bismillahi wallahu akbar tsumma dzabaha. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ketika hari kurban menyembelih kurban dua kibas yang bertanduk. Naam, dan kedua di mata dia itu kulitan hitam dan di kaki juga demikian. Naam, ketika Rasulullah menghadap kedua kambing tersebut, Rasul menyatakan Allahumma minka walaka, ya Allah, ini darimu dan untuk engkau, ya Allah, an Muhammadin wa ummatihi, dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza du'aun, ini doa, bukan melafazkan niat, doa yang diucapkan adalah al-manwi, yang diniatkan, bukan niatnya, bukan melafazkan niat. Seperti bagaimana Allahumma labbaik umratan tadi, fa idza dzabahta al-udhiyata fa innaka tu'ayyanu alladzi qasadtahu. Kalau kamu menyembelih kurban, kamu tentukan apa niat, tujuan kamu untuk apa. Hal huwa laka, apakah itu untuk kamu atau untuk kedua orang tuamu atau untuk siapapun? Maka kata Rasulullah, naam, hadza mika wa laka an Muhammadin wa ummatihi. Aku jembelah ini untuk orang tuaku, sebelah kurban itu. Famin ajli tamyiz tu'ayyinu alladhi qasadtahu. Untuk membedakan tadi, sehingga kamu sebutkan tujuanmu yang kamu niatkan, bukan niatnya. Alhasil barakallahu fikum ya ikhwan. Naam, masalah ini masalah yang memang Sepakat para ulama ahlu sunnah bahwa tidak ada dalil yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang melafalkan niat dan dianggap sebagai perbuatan yang mengada-ngada dalam Islam ketika dia melafalkan niat itu. Dikarenakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan. Kalau seandainya mencontohkan, tentu sahabat pada meriwayatkan dan menjalaninya. Dan akan dinukil kepada kami, sehingga kami akan mengetahui itu semua datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak qaul-qaul para ulama Ahlussunnah. Nah, Imam Syafi'i sendiri dalam bab ini tegas. Nah, sampai kata beliau, kalau sampai ucapan niat yang dia ucapkan itu keras dan mengganggu orang yang sebelahnya, fa innahu khabal, maka orang ini bermasalah dalam otaknya, bermasalah. Nah, sebagaimana orang yang maghrum, kalau dengar ucapan itu mengganggu sebelahnya, semuanya adalah dalil. Semua ibadah ini itu masalah tauqifi, masalah yang kita itu wajib berhenti sampai adanya dalil. Ini ibadah. Makanya kalau masalah ibadah itu tanya dalilnya mana. Nah, kalau dunia baru tanya larangannya mana. Terkadang terbalik. Kok tidak boleh ini, kok tidak boleh? Apa dilarang? Mana larangannya? Salah. Pertanyaannya salah. Yang betul dalilnya mana? Anu. Sudah, kalau sudah anu, alamat. Katanya anu, alamat. Dalilnya mana? Ini hadisnya. Hadis Rasulullah SAW demikian, riwayatnya. Ibnu Abbas menyatakan demikian. Imam Malik bin Anas demikian. Terus para ulama demikian, ini hadisnya. Begitu caranya. Bukan anu mudah. Menyatakan anu itu mudah. Tapi urusan dunia baru banyak larangannya. Boleh, ini boleh. Loh, ini dilarang, ya. Ini adalah larangannya. Loh. Perkara dunia. Wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini hadis yang panjang. Yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin itala alaina rajulun shadidu baydi thiyab shadidu sawadi sya'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun. Dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kata beliau, ketika kami duduk di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di tengah-tengah kami seorang yang bajunya sangat putih dan rambutnya sangat hitam, yang tidak nampak padanya bahwa dia adalah orang yang baru datang dari bepergian. Tidak nampak lusuh dan nampak kusut mukanya. Dan tidak ada satupun dari kami yang mengetahuinya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asrada rubbatai ila rubbataihi wa wada'a kafai ila fahidai. Sampai orang ini duduk berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan lututnya di dengan lutut Nabi dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Faqala ya Muhammadu. Orang ini berkata, ya Muhammadu, wahai Muhammad. Akhbirni anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiya az-zakah wa tasuma ramadhan wa tahujja al-baita in istata'ta ilaihi sabila. Faqala sadaqta. Maka Rasul menjawab, Islam itu ialah engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad ibni Abdullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau menegakkan sholat, dan engkau membayar zakat, dan engkau puasa di bulan Ramadan, dan engkau haji ke Baitullah jika engkau mampu mengadakan perjalanan. Ini jawaban Rasul ketika ditanya oleh orang tadi. Orang tadi menyatakan, sadaqta. Benar engkau wahai Muhammad. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata Ibnu Khattab, kami heran. Tanya dia tapi membenarkan. Qala fa'akhbirni anil iman. Tanya lagi orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'akhbirni anil iman. Kabarkan padaku tentang iman. Qala, maka Rasul menjawab, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Qala sadaqta. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikat Allah, engkau beriman dengan kitab-kitab Allah, engkau beriman dengan rasul-rasul Allah, engkau beriman terhadap hari, adanya hari kiamat, engkau beriman terhadap takdir Allah yang baik dan yang buruk. Kemudian orang ini menyatakan, sadaqta, benar kamu. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kabarkan kepada wahai Muhammad tentang ihsan. Maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau enggak mungkin melihatnya, maka dialah Allah yang melihat engkau. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku, kata orang ini, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi a'lam min as-sa'il. Bukankah yang ditanya lebih paham daripada yang bertanya? Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Qala, maka Rasul menjawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ria asyai yatakawaluna fil bunyan. Maka Rasul menjawab, tanda-tanda hari kiamat diantaranya ialah seorang budak melahirkan tuannya. Dan kau lihat orang yang pakaiannya compang-camping tanpa alas kaki, pengembala dia, tapi berlomba-lomba untuk membangun bangunan. Qala thumma talaqa fala bistu maliyan. Thumma qala li ya Umaru atadri manis sa'il. Kemudian orang ini pergi beranjak, maka kita diam sejenak. Kemudian Rasulullah menyatakan kepada Umar bin Khattab, kepadaku, kata beliau radhiyallahu anhu, ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il, tahukah engkau wahai Umar bin Khattab siapa tadi yang bertanya? Tentu Umar bin Khattab menyatakan, yaitu Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Rasul menjawab, fa innahu Jibril, tadi itu malaikat Jibril alaihi salam atakum, datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Datang kepada kalian, ngajari agama kalian. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Hadis ini, itu banyak dari kalangan para ulama mensyarah khusus hadis ini. Sebagian satu jilid tebal kurang lebih 200 sampai 300 halaman khusus ini. Khusus hadis ini. Sebagian dua jilid besar-besar tebal-tebal khusus hadis ini. Karena Rasul menyatakan hadza Jibril, itu Jibril yu'allimukum dinakum. Menunjukkan luas. Tadi malaikat Jibril datang ngajari kalian agama kalian. Ya ini agama kalian. Islam, iman, ihsan. Artinya ketika dijalani na'am Islam, iman, ihsan dengan benar dan ikhlas kepada Allah, khalas. Maka mengantarkan diri kepada keridhaan Allah dan jannatullah. Nah, makanya luas syarah hadis ini. Nah, adapun yang lain juga demikian banyak. Misalnya hadis Rasul ini uwalimuka kalimatin ifadillah yafadka. Itu Syekh Rabi hafizahullah mensyarah khusus hadis itu. Hafizahullah. Nah, yang jelas kata Syekh hafizahullah hadis ini, hadal hadithu hadithun azim. Bayan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanul Islam wa arkanul iman wa bayana fi al-ihsan wa bayana fi syai'an min alamati sa'ah wa hadha al-hadithu bayana ad-din kullahu wa ana ad-dina maradibu wan nasu laitu ala hadhi sawa fi ad-din. Hadits ini hadits yang sangat agung. Dalam hadits ini Rasulullah menerangkan tentang rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan menjelaskan tentang makna ihsan. Dan Rasul menjelaskan beberapa poin tentang tanda-tanda hari kiamat. Dan hadis ini menjelaskan agama secara menyeluruh. Bahwa agama ini marotib, bertingkat-tingkat. Manusia dalam menjalani agama Islam ini juga tidak pada level yang sama. Mereka pun bertingkat-tingkat. Faminhum al-muslim. Bagi dari mereka, muslim. Tumal mu'min, kemudian mu'min. Tumal muhsin, kemudian muhsin. Wahadihi maratib ba'duha fawqa ba'd. Tingkatan ini satu dengan yang lainnya, itu bertingkat-tingkat. Lebih tingkat. Muslim, mu'min, muhsin. Ini yang Masya Allah. Wa ba'duha awsa min ba'd. Dan satu dengan yang lainnya lebih luas. Illa annahu labudda min ahdi hadhil maratib hasbal istitu'ah. Hanya saja harus kita jalani dari tingkatan-tingkatan tersebut, yaitu sebatas kemampuan kita. Dalam Islam bagaimana, iman bagaimana, ihsan bagaimana, jalani upaya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan insyaallah taala biidznillah. Pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan masuk dalam pernyataan Imam Khotob baina manahu jurus inda Nabi, ketika kami duduk-duduk di sisi Nabi, dan seterusnya sampai selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.